mencintaimu. Hari-hari terasa bahagia, dunia indah hilang hampa karena dirimu, karena dirimu. Jangan pernah kau meninggalkanku. Sumpah mati diriku tak mampu. Ku harap engkau selalu ada sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Jangan pernah